Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan tabqan wa khotuha, ada satu masalah yang perlu disampaikan untuk penyempurnaan bab al-ibtida'. Al-mas'alatu as-sabi'atu wal-ishrun. Masalah yang ke-27. ذهب جمهور النحاة إلى جواز تعدد الخبر لفظا ومعنى لمبتدأ واحد في اللفظ والمعنى نحو قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سورة البروج آية 14-15 وعلي نحو فقدرت بولهنيا خطبة lebih dari satu baik secara lafaz maupun makna. Untuk satu mubtada dalam satu lafaz dan satu makna seperti contoh firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafur al-wadud dzul arsy al-majid, surah Al-Muruj ayat 14-15. Wa muqaddar al-ghafur al-khabar al-awwal al-wadud al-khabar al-thani dzul arsy al-khabar al-thalith al-majid al-khabar al-rabi. Wa makna ta'addudil khabari fil lafzi wal makna, ayyakun al khabaru lafzaini yastaqillu kullu wahidin minhuma yang dimaksud khabar lebih dari satu, baik lafadznya maupun maknanya, ialah khabarnya itu dua lafadz atau lebih ya, masing-masing lafadz berdiri sendiri, tidak apa namanya itu saling melengkapi, tapi berdiri sendiri. Seandainya salah satu khabar itu dibuang, maknanya sudah sempurna untuk mubtada ya. Baik, jadi lafadznya khabar yang pertama dengan khabar yang kedua beda, maknanya juga beda. Khabar yang pertama sama yang kedua beda, bukan satu kesatuan. Namanya lafadznya berdiri sendiri-sendiri. Wa makna qawlil mubtada'i wahidan fil lafzi wal makna, ayyakuna lafzuhu wahidan wa madluluhu wahidan, yang dimaksud mubtada'nya itu satu baik lafadznya maupun maknanya. Maksudnya ialah mubtada itu secara lafadz cuma satu, maknanya juga yang ditunjukkan dalam lafaz itu juga cuma satu. Nah, seperti dalam contoh ayat tadi itu, wa huwa al-ghafur al-wadud dzul arsy al-majid. Wa itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Secara lafaz cuma satu. Secara makna ya maksudnya ialah Allah. Khabarnya naam, lafadznya lebih dari satu, maknanya juga lebih dari satu. Al-Ghufur sama Al-Wadud sama Al-Asi sama Al-Majid, lafadznya beda-beda, maknanya juga beda-beda. Nah, seandainya salah satu khabarnya dibuang atau semuanya dibuang, tinggal satu khabar juga masalah. Karena antara satu khabar dengan khabar yang lain itu tidak ada kaitannya. Ya, berdiri sendiri sendiri. Bisa sempurna dalam menjelaskan mubtada. Misalkan wa huwa al-ghafur, dialah Allah yang Maha Pengampun. Halas. Sempurna. Walaupun khabar-khabar yang lain tidak disebutkan. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau khabarnya itu lebih dari satu, baik secara lafaz maupun secara makna, untuk mubtada yang cuma satu lafaz dan satu makna, maka jumhur adalah berpendapat jawazut ta'addud, ya, khabar boleh lebih dari satu. Naam. وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة يجوز فيه العطف وترقه dalam keadaan seperti ini, boleh antara khabar yang lebih dari satu itu dikasih huruf atau boleh pula tidak. Nah, tadi dalam ayat tidak pakai huruf atau ya, bahwa al-ghafuru al-wadudu dzul arsy al-majid, boleh dikasih huruf atau bahwa al-ghafuru wal-wadudu wadul arsy wal majid. Nah, ketentuannya tadi ya, khabarnya lebih dari satu, baik secara lafaz atau secara makna. Jadi lafaznya lebih dari satu, maknanya sendiri-sendiri ya, untuk satu mubtada satu lafaz atau makna. Nah, وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يجوز tilqal halati. Wajibu ayat tafa. Aw yuqaddar lima ada pakai ain ada al awwali mubtada'atun sebagian ahli nahwu berpendapat tidak boleh ta'addud itu khobar dalam keadaan seperti itu. Ya, khobarnya kok lebih dari satu, lafaz dan maknanya beda-beda untuk satu mubtada, satu lafaz, satu makna. Sebagian ahli nahwu mengatakan kondisi macam itu tidak boleh khobar ta'addud. Wajib untuk memberi atof kadar istilah ta'adud ibadah anti poligami, anti ta'adud ya atof. Nah, jadi kalau ada kayaknya khobar lebih dari satu langsung dibabat, tidak boleh kasih atof. Kalau tidak mau dikasih atof, dikira-kirakan dengan mubtada selain mubtada yang untuk khobar yang pertama. Di dalam ayat tadi wahuwa al-ghafuru, al-ghafuru itu khobar untuk mubtada yang pertama saja. Al-wadudu ya khobar untuk mubtada yang lain, yaitu huwa al-wadud, huwa dul-aksi, huwa al-majid. Kata kasih atof ya wa wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsy wal majid, supaya tidak ada istilah ta'addudul khabar. Nah, wa rajih qaulul jumhur darajah pendapat jumhur ahli nahwu kama qala Ibn Syam al-Ansari rahimahullah fi awdakhil masalik, fi awdakhil masalik. Qala fihi wal ashah jawazu ta'addudil khabar, al-ashah jawazu ta'addudil khabar. Nah, yang rajih pendapat jumhur ahli nahwu, dan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Ibn Syam dalam kitab Awdakhul Masalik, beliau mengatakan wal-ashah jawazu ta'addudil khabar, yang paling sahih boleh khabar ta'addud. Baik, al-mas'alah tu. Al-thaminatu wal-isruna. Masalah yang ke-28. Gunakan ta'addudul khabar fil lafzi dunal makna. Wadhabituhu Allah tulisannya Hamzah Lam Tasdid ya, asalnya An sama Allah ya. Allah yasihha wa dhabituhu alla yasihha al-ikhbar bi kulli wahidin minhuma ala infiratihi wa dhabituhu alla yasihha al-ikhbar bi kulli wahidin minhuma ala infiratihi, pakai nun infiratihi, nahu qawlihim ar-rahmanu hulwun hamidun. Di sana ada bentuk ta'addudnya khobar fil lafzi dunal makna, lafadznya saja tapi maknanya tidak. Nah, tapi kan fil lafzi wal makna ya, lafadznya lebih dari satu, maknanya juga lebih dari satu, sendiri-sendiri ya. Ini khobarnya lafadznya lebih dari satu tapi maknanya tidak. Maknanya cuma satu. Maksudnya satu kesatuan. Ketentuannya ialah kita tidak bisa hanya menempatkan salah satu khobar dan meninggalkan yang lain. Harus menyebut semuanya karena satu kesatuan. Namanya ta'addud fil lafzi wal dunal makna ya. Contoh ucapan mereka ar-rahmanu khulwan hamidun. Buah delima itu manis kecut. Enggak ada delima yang manis saja, enggak ada yang kecut saja. Mesti ada manisnya, ada kecutnya. Berarti manis dan kecut itu satu kesatuan dalam sebuah buah yang bernama delima. Maka khobarnya berarti ta'addud fil lafzi dunal makna. Lafadznya dua, khulbun sama hamidun. tapi secara makna manis sama kecut tadi itu satu kesatuan. Tak bisa kita mengatakan ar-rahmanu khulbun. Delima itu manis. Tak boleh, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Mana kecutnya kalau disebut? Kalau dibilang ar-rahmanu hamidun, delima itu kecut. Berarti kan menafikan yang manis. Manisnya enggak diakui berarti. Ya, enggak boleh. Harus disebut dua-duanya. Nah, tambahnya at-ta'addun fil lafzi dulal makna. Wa qutuhu alla yasihha ikhba' bi kulli wahidin huma ala fi'ati. Enggak boleh kita meninggalkan salah satu khabar, ya. Naam, harus menyebut semuanya. Nah, wa li hadzal naw ahkamun. Wa li hadzal naw'i ahkamun. Untuk ta'addudnya khobar jenis ini mengandung beberapa hukum. Al-awwal. Al-awwal. La yajuzu al-atfu fihi. Yang pertama, enggak boleh dikasih huruf ataf. Jadi ar-rahmanu khulwun hamidun, enggak boleh wa hamidun. Karena kalau ada huruf atau itu berarti memberi celah untuk melepas salah satu khobar, ya. Karena atof maktof itu hukum asalnya bisa ring, dipisah. Sementara ini nggak mau berpisah. Nah, sehingga nggak boleh dikasih atof. Akan la yajuzu tawassutul mubtada bainaha. La yajuzu tawassutul mubtada bainaha. Tidak boleh mubtada diletakkan di tengah antara khobar-khobar tadi. Tidak boleh khulwun ar-rahmanu hamidun, tidak boleh. Al-Thalith, la yajuzu taqdimul akhbari kulliha ala al-mubtada. La yajuzu taqdimul akhbari kulliha ala al-mubtada. Yang ketiga, semua khobar tidak boleh mendahului mubtada. Khobar yang ta'addud ada banyak, tidak boleh mendahului mubtadanya. Kalau ternyata ta'addudul khobar bil lafzi dunal makna, ya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lajen kana wafatlah atau cukup? Cukup? Cukup ya? Capek lah. Baik, jangan bukanya dong. InsyaAllah kita lanjutkan kana wafatlah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah, Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.